ننظر الحاضرين والحاضرات رحمة الله. إذا سمع ركبتا tentang keutamaan ilmu dan ulama. Dengan ilmu, seorang mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu, seorang tahu bagaimana beribadah kepada Allah Taala secara benar. Orang yang berilmu adalah teladan dalam usahanya. Teladan dalam pakaiannya, teladan dalam tingkah lakunya. Intinya bahwa al-ilmi, para ulama, mereka adalah penerus dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Penerus dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Majelis hadirin rahimahullah, insyaAllah kajian kita pada hari ini berkaitan dengan adab talabul ilm, adab-adab seorang ketika menuntut ilmu. Kita yang ada di hadapan kajian adalah ringkasan dari talabul ilm karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk pada ringkasan dari kita bulan ini, perlu kita ingat bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah, ilmu agama. Ilmu yang dengannya seorang bisa beribadah kepada Allah secara benar. Inilah ilmu yang Allah dan Rasulnya telah memberikan ujian padanya. Rasul alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadisnya mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Kalau berani, hari bahkan ada sembilan sembilan. Terus ilmu apa yang dimaksud di sini? Lama mengatakan yang dimaksud di sini adalah ilmu syariah, ilmu yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan al-halal wal-haram, berkaitan dengan bagaimana seorang beribadah kepada Allah secara benar, ilmu bagaimana seorang bermuamalah antara dia dengan manusia. Adapun ilmu dunia, ilmu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu agama, maka bukan ilmu yang dimaksud. Bukan ilmu yang seperti ini yang kita diwajibkan untuk menuntutnya. Adapun ilmu dunia, andai kata itu adalah ilmu yang bermanfaat dan bisa menopang orang lain dalam kebaikan, maka yang seperti ini tidak mengapa untuk kita pelajari. Bahkan ulama mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang terakhir adalah ilmu kedokteran, ilmu menjahit, dan misalnya adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, saya tidak mau tinggal di satu daerah yang tidak ada orang alim dan tidak ada dokter padanya. Apa yang dimaksud? Adapun orang yang alim, dia yang akan mengobati penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit yang menimpa hati manusia. Ada para dokter, mereka lah yang mengobati penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit yang menimpa pada manusia. Masyarul hadirin rahimakumullah, من باب المجامعة، من باب المشاريع، هذا مجالا agar seorang mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Di antara penyesalan orang-orang kafir di dalam api neraka, bahwa mereka ketika di dunia tidak mau menerima ilmu, tidak mau menggunakan akal pikirannya, tidak mau menggunakan telinganya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Law kunna nasma'u wa nahdu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dahulu mendengar dan mau memahami, kita kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Mereka menyesal sampai di dunia berkiamat. Ketika di dunia mereka tidak memanfaatkan perangkat yang Allah berikan kepadanya berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka lebih menyesal pada masa tidak menggunakan ini semua untuk mendalami agama Allah, maka mereka terjerumus ke dalam neraka kami. Ini kan pula ilmu akan menyelamatkan seorang di dunia ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dahulu ada seorang membunuh 99 orang. Kemudian orang ini menyesal. Orang ini insaf, ini bertobat. Mungkin ditunjukkan oleh orang kepada seorang adik, seorang ahli ibadah yang dia jadi ahli ibadah, tapi dia tidak mendalam ilmunya. Datanglah orang ini kepada adik dengan mengatakan, saya telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Kata seorang adik, kata seorang ahli ibadah ini, terkejut dia. Kamu telah membunuh 99 orang. Tidak ada tempat bagimu. Maka orang yang ingin bertobat ini marah. Ingin bentuk penggalah leher orang yang ada pada ini. Tidak jenar. Dia membunuh 100 orang. Kemudian orang ini ditunjuki oleh orang kepada seorang alim. Seorang yang berilmu, dia pun datang, saya telah membunuh 100 orang, 100. Dan saya ingin bertobat kepada Allah. Apakah masih ada pintu bagi saya untuk bertobat kepada Allah SWT? Ya, pertanyaannya sama yang tadi ditanyakan pada ahli ibadah. Jawabannya, tidak ada tobat bagimu. Maka bagaimana? Dia jawaban orang yang ahli. Dia mengatakan, siapa yang bisa menghalang-halangi antara tobatnya kamu dengan Allah SWT. Kemudian orang ahli ini memberikan wasiat, pergilah kamu dari kampung halamanmu, pergilah ke kampung sana, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Ya, karena kebodohan seorang nyawanya melayang. Namun karena ilmu, maka seorang nyawanya terjaga. Terlebih di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ada salah seorang sahabat terluka kepalanya. Dalam kondisi dia terluka kepalanya, dia junub. Orang yang junub itu punya keharusan mandi akhirnya. Jadi untuk orang seperti ini ada dosa keringanan untuk tidak mandi. Teman-teman dia mengatakan, kami tidak dapatkan keringanan bagi kamu untuk tidak mandi. Menurut mandi. Ketika sahabat ini mandi, kemudian tidak berapa lama mati. Mengetahui yang seperti ini, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Fasaluhu fasalahumullah ala sa'alu iblan ya'lam innama shifa'ul ayni su'al. Mereka telah membunuh orang ini. Semoga Allah balas mereka. Jika mereka bertanya ketika mereka tidak tahu, sesungguhnya obat kelemahan, obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Obat kelemahan dan ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, bagaimana kebodohan di samping bisa menyebabkan seorang binasa dan bisa menyebabkan orang lain binasa. Dari sinilah masyarakat hadirin rahimakumullah, kita terdorong, masing-masing kita terpacu untuk kembali menjadi agama Allah Taala yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Mereka lebih sibuk mencari dunia. Mereka lebih senang untuk menggali perkara-perkara yang akan mereka tinggalkan. Sehingga kalau bukan kita kaum muslimin, kalau bukan kita ada sunnah yang sadar akan kewajiban yang diikulkan di atas kita, kita siapa lagi yang akan mendalami agama ini? Sudah saatnya kita untuk kembali kepada kembali merebut kekayaan yang pernah dicapai oleh pendahulu kita. Apakah tidak rela dengan keterpurukan yang menimpa kita saat ini? Tentunya dalam agar kita terhindar dari ini semua adalah kembali mendalami agama Allah Taala dan mengamalkannya dalam segala sisi kehidupan kita. Masih adalah hadirin rahimakumullah. Di sini Syekh Muhammad bin Salim Al-Taymiyyah rahimahullah taala menyebutkan beberapa adab thalibul ilm. Adab atau etika seorang ketika dia mencari ilmu. Sampai pun dalam mencari kebaikan. Seorang tidak lepas dari mengganti dirinya dengan adab-adab Islam. Bahkan di antara yang diabadikan dalam sejarah, jika ada salah seorang sahabat terbunuh di wilayah orang Yahudi, terbunuh di wilayah orang Yahudi pada masa-masa perjanjian damai antara muslimin dengan orang Yahudi, maka keluarga korban lapor kepada Nabi, melaporkan kejadian ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Datang dua orang menghadap Nabi. Dua orang ini dari keluarga korban. Salah satunya seorang atau anak muda dan salah satunya ada yang lebih tua. Ketika keduanya sudah menghadap Nabi, maka orang yang lebih muda ingin berbicara, ingin menyampaikan. Maka Nabi mengatakan, sedih. Dahulukan yang lebih tua. Enggak. Nabi memerintahkan untuk mendahulukan orang yang lebih tua ini ada ketika seorang itu berbicara. Di sana ada orang lebih tua, dia ada lebih berhak. Kecuali kalau orang yang lebih tua tidak bisa ngomong, yang muda bisa ngomong dan lebih paham tentang masalah, tidak apa-apa. Kalau kedua-duanya paham, kedua-duanya bisa bicara, bisa memberikan keterangan, dahulukan yang lebih tua. Dalam kondisi seorang muslim dan musibah, tidak meninggalkan adab, tidak meninggalkan adab kebersamaan, Demikian pula seorang ketika meninggal ilmu agama, agar ilmu yang selama ini kita selap, ilmu yang selama ini kita tinggal, diberkahi oleh Allah SWT. Dan ada beberapa adab yang kita perhatikan. Terkadang kita introspeksi diri. Terkadang kita kembali mengasah diri kita. Sudah sekian lama saya meninggal ini. Sudah sekian banyak majlis yang sudah saya hadiri. Di mana ilmu yang memperkuat pada diri saya? Terkadang seorang mempertanyakan dirinya. Mungkin di antara sebabnya karena beberapa ajar ketika dia menimba ilmu tidak diperhatikan. Dia ilmu yang dia dapat tidak dipercaya oleh Allah. Ilmu yang dia serap ibaratnya masuk ke telinga kanan keluar ke telinga kiri. Kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin bahwa ilmu yang kita serap betul-betul menetap dalam diri kita. Kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata dan bisa kita dakwahkan. Kita sebarkan di tengah-tengah manusia. Ada talib ilmu. Ada seorang ketika menuntut ilmu. Atau ada seorang menuntut ilmu. Al-awwalu ikhlasu niyyati billahi 'azza wa jalla. Seorang mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika dia meninggal ilmu, semata-mata ingin mencari ridha Allah. Tidak mengharapkan pujian dari manusia. Bukan pula seorang punya keinginan dia lanjut saya. Setelah mendapat ilmu yang banyak, dipanggil sebagai kiai, ustaz, syekh, ada lainnya. Ini semua niatan-niatan yang tidak bermanfaat. Tujuan kita semata-mata agar menghilangkan kebodohan ketika meninggal ilmu, agar menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Semata-mata ketika kita meninggal ilmu, agar kita bisa beribadah kepada Allah secara benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah kita akan benar. Ibadah kita akan diterima tanpa lalatan ilmu. Ya yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajha Allah wa dar al-akhirah. Itu tujuan seorang ketika menimba ilmu adalah mencari wajah Allah dan mengharapkan pahala di negeri akhirat nanti. Karena menimba ilmu bagian dari ibadah. Dan syarat menerima itu adalah ikhlasun niyyah. Ikhlasun niyyah. Ya, ikhlasan. Dan menakan niyyah. Harusnya kita perhatikan sebelum kita jauh melangkah. Jangan kita sudah banyak berbuat. Jangan kita sudah banyak berinfak. Sudah banyak berasa tenaga. Ternyata sia-sia. Kenapa? Tidak tulus dalam beramal. Tidak ikhlas dalam menjalankan perintah. Dahulu, sebagian salah mengatakan, "Qulu liman la yuhdits la taf'al." Katakan kepada orang yang tidak tulus. Katakan kepada orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Tidak usah capek-capek dalam beramal. Sia-sia. Sehingga inilah yang sekali tertantang di hadapan seorang ketika dia meninggal ilmu. Hal inilah yang selalu terngiang yang di benaknya. Yaitu meneruskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah dalam beramal, meskipun sedikit, meskipun tidak banyak, kalau Allah akan memberikan penilaian darah menjadi besar. Sama sebaliknya satu amalan sebesar apapun kalau tidak dibandingkan dengan keikhlasan maka sia-sia. Terus dengan salah mengatakan rubba amalin kabirin tusawwiru dunia wa rubba amalin sawirin tusawwiru dunia. Bisa jadi satu amal itu besar, satu amal itu gede, tetapi juga menjadi kecil karena niat. Ini karena dia tidak tulus, tidak ikhlas. Yang terjadi satu amalan itu kecil, terlihat sebagai menjadi besar karena adanya niat. Ya Allah, hasanihi wa rahmatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan dan telah memberikan motivasi agar seorang itu menimba ilmu. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbi. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbi, dan memintalah ampun untuk dosamu. Fa'alam, ilmuilah. Ini kan perintah agar kita apa? Menimba ilmu. Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya dia ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dhanbika, dan memintalah ampun kamu untuk dosamu. Wasana ala ulama fil Qur'an ma'ruf. Pujian terhadap para ulama di dalam Al-Qur'an telah ma'ruf, terkenal. Jadi ketahui oleh manusia. Wa idza asna Allahu ala shay'in aw amara bihi sara ibadah. Dan jika Allah memuji terhadap sesuatu atau Allah memerintahkannya, maka apa yang Allah puji dan apa yang Allah perintahkan jika dilakukan itu adalah ibadah. Di sini disebutkan pujian pada para ulama dan Al-Quran dalam ma'ruf. Pujian pada para ulama dan Al-Quran ma'ruf telah diketahui bersama. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama menjadi saksi terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mungkin mengambil saksi sembarangan untuk keesaannya kecuali memang orang yang punya kedudukan dari kalangan malaikat dan kalangan ulama, dari kalangan malaikat dan kalangan ulama. Para ulama di tengah-tengah manusia ibaratnya adalah bintang di langit di malam yang gelap. Bintang akan menunjukkan arah bagi mereka yang sedang melakukan pelayaran di daratan atau di lautan. Namun jika bintang-bintang redup, tertutup oleh awan, maka orang yang sedang melakukan pelayaran mereka pun bingung tentang arah. Demikian pula keberadaan para ulama di tengah-tengah manusia. Mereka menunjuki manusia kepada jalan Allah. Mereka menjelaskan al-halal wal-haram. Mereka menjelaskan mana yang ibadah dan mana yang bid'ah. Mana yang sahih dan mana yang syirik. Namun ketika ulama mereka telah meninggal, siapa lagi yang akan memimpin manusia kepada agama Allah? Kitab yang mereka tulis saja belum cukup kalau tidak ada yang menjelaskannya. kita warisan ulama saja belum cukup kalau tidak ada yang menjelaskannya. Sehingga bersyukurlah ketika kita masih bisa mendapatkan sebagian masyarakat kita, baik masyarakat yang ada di Yaman atau masyarakat yang masih di Saudi Arabia atau di tempat lainnya. Kesempatan selama kita masih diberi umur panjang, maka manfaatkan kita bisa meninggalkan ilmu dan faedah dari mereka. Kembali kepada bahwa adab yang pertama adalah ikhlas dunia. Idzan fa yajibu al-ikhlas fi lillahi ya yanwi al-insanu fi talab al-ilmi wajha Allah azza wa jalla. Jadi wajib seorang untuk ikhlas kepada Allah di dalam menimba ilmu, yaitu seorang menyiapkan ketika menimba ilmu adalah mencari wajah Allah, menyiapkan untuk mencari ridho Allah. Wa idzan wal insanu italadin al sha'in ayyanara shahadatan وَلْيَتَوَسَّلُوا بِهَا إِلَى مَرْتَبَةٍ وَرُتْبَةٍ. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُبْتَغُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عز وجل لَا يَتَعَلَّمُ إِلَّا مُصِيبَةٍ عَارَضَ مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْضَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يعني ريحها. Jika seorang ketika dia menimba ilmu syar'i, dia meniatkan agar dia mendapatkan sehaga ijazah. Semata-mata yang dia niatkan adalah sehaga ijazah, lembar kertas. Atau agar dia ketika menimba ilmu syar'i ini, agar sampai pada martabat atau bentuk yang tertentu. Maka ingat Rasul alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman, siapa yang mempelajari suatu ilmu, yubtagha bihi wajhullah 'azza wa jalla." Yang seharusnya ilmu itu dicari, ditimba untuk mencari wajah Allah 'azza wa jalla. La yata'allamu illa li'sibati arasa minat dunia. Yang ia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk mendapatkan kegemerlapan dunia. Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan punya surga di hari kiamat. Arfa ini rih. Tidak akan mendapatkan surga. Tahunya saja tidak mendapatkan, apalagi memasukinya. Wahai wanita yang sedih, dan ini adalah ancaman yang keras. Ini adalah ancaman yang keras. Lagi dilakukan lagi ada insan, nabi syahadati, min ajli nahi al-khalqi ta'liman, atau idaratan, atau nahwa, فهذه نية سليمة لا تضر شيئا لأنها نية حق. هذا الشيء المجانين هذا بتعدي أرى نية مستوران ketika dia mencari ijazah agar bisa memberi manfaat pada makhluk, bisa memberi manfaat pada manusia. Jadi bisa hajar dan bisa al-idarah mengurusi kantor tertentu atau semisalnya, maka niatannya seperti ini, niatannya baik. Yang tidak membahayakan kepadanya, ia akan tersebut karena niatan ini adalah niatan yang hak. Tapi mungkin dari maksud di sini, bukan sembarang jahat atau ijazah. Karena sangat berbeda sekali sistem pendidikan yang pernah dilalui oleh saya di masa ini dengan sistem pendidikan nasional yang ada di negeri kita. Dari sisi muatan materi, dari sisi ya para pengajarnya dan tujuan-tujuannya kan berbeda. Tiga, hal ini perlu diperhatikan. Apakah yang dimaksud di sini semua ijazah atau misalnya yang dimaksud ijazah seperti yang dicapai oleh sebagian masyarakat yang memang sistem pendidikannya itu baik, ya, kurikulumnya itu bagus, tidak ada penyimpangan, atau kalaupun ada mungkin sedikit. Sangat berbeda dengan umumnya pendidikan nasional yang ada di negeri ini yang kurang memperhatikan ya, masalah syariat dan bahkan tidak sedikit menabrak aturan-aturan agama. Sekuan itu dia berhasil Allah ikhlasan bukan sesuatu yang mudah. Dulu sekian teori tapi Allah Ta'ala pernah mengatakan belum pernah aku melakukan satu upaya yang lebih berat daripada menata niat, menata hati untuk ikhlas dalam berbuat, untuk ikhlas dalam beramal. Kalau ini sekian teori yang juga adalah orang ahli ibadah merasa berat untuk menata niat dan menjaga kekelasan sebagaimana dengan kita. Namun bukan berarti kekelasan sesuatu yang tidak mungkin disahit kita. Bisa disahit. Dan yang namanya kekelasan akan bisa datang dengan seorang berusaha. Sudah kehadiran sebagian ulama kita dari itu. Ketika meninggalmu, ketika dia masih kecil, itu dorongannya karena ingin mendapat hadiah atau pemberian dari orang tuanya. Ibrahim dikatakan Rasulullah Ta'ala ketika dia masih kecil didorong oleh orang tuanya, kamu hafal dalam hati ya, kamu cekan dia dirham kamu seorang anak pun ketika dia menghafal dalam hati dikasih dia dirham tambah lagi dirhamnya. Ketika dia sudah meningkat dewasa dan sudah tahu pentingnya ilmu dan butuhnya pada ilmu, bukan lagi dia menghafal karena ingin mendapatkan pemberian dari orang tuanya. Jadi ini menunjukkan bahwa ikhlasan itu butuh tahapan. Dan ketika seorang guru, ketika seorang tua memberikan spirit dorongan kepada siswanya, kepada muridnya agar semangat dan menambah ilmu dengan memberikan hadiah-hadiah seperti ini tidak mencapai di kekuatan. Ini adalah memberikan rangsangan, memberikan dorongan agar seorang semangat dalam menambah ilmu. Seperti itu pula yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Karena sebagian, sih, jika mereka memberikan daurah, jika mereka memberikan muhadhar, setelah-setelah itu kemudian ada pertanyaan, kemudian ada dijawab di kaki. Pernah ada huruf ketiga di jawab, ilminya dilihat, ada sebuah pertanyaan. Ingat menanya, hadiahnya kambing, hadiahnya apa kambing? Gampang, siapa nama sahabat Abu Darda? Hanya, gampang ya, cuma itu dia. Siapa nama sahabat Abu Darda? Orang yang ditanggap adalah kambing. Dari sini lah, dari sini telah bergerak. Abu Darda namanya adalah Umair. Namanya adalah Umair. Jangankan Abu Darda. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq saja, mayoritas orang tidak mengerti siapa namanya. Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Maksudnya di sini, terkadang seorang pribadi membutuh rangsangan, butuh adanya spirit dan dorongan. Yang seperti ini tidak mencatat dia kerasan. Ini adalah untuk memotivasi, membangunkan semangat dalam menimba ilmu. Kemudian, seperti yang sudah disebutkan, di antara yang menjadikan seorang itu ikhlas, jika dia menimba ilmu, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dia agar beribadah hanya kepada Allah. Sementara ibadah tidak akan benar, ibadah tidak akan diterima tanpa ada landasan ilmu. Demikian pula di antara sebab seorang dia ikhlas dalam menimba ilmu, bahwa dia ketika menimba ilmu ingin membuang kebodohan yang ada pada diri dia, dan dia pun ingin menghilangkan kebodohan yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi, saudara dari kita yang terlahir dalam keadaan alim, semua kita terlahir dalam keadaan jahil, tidak tahu. Allah SWT berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah SWT yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu apapun. Ketika kita terlahir di dunia yang fana, sekarang kita berada di alam yang sempit, alam jani, kita terlahir di dunia yang luas. Ketika kita awal masuk dalam dunia ini, kita tidak tahu apapun. Tidak tahu warna, tidak tahu rasa, tidak tahu nama ini dan itu. Itu dengan perjalanan hari dan waktu. Seiring dengan tumbuhnya fisik seorang, bertumbuh pula pengetahuan, sehingga seorang menjadi tahu ini yang merah, ini yang putih, ini atas, ini bawah, ini pohon, ini batu, seperti itu. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan alim. Oleh karena itu, dari sinilah kita terdorong untuk menimba ilmu syariah, ilmu agama. Kemudian di antara bentuk ketidakikhlasan seorang dalam menimba ilmu adalah hubbus syuhrah wa hubbut tafadhul. Seorang dia cinta popularitas dan dia demam untuk tampil di permukaan. Ini di antara bentuk orang itu tidak ikhlas dalam menimba ilmu. Seorang kalau dia ketika menimba ilmu dan ketika dia sudah mendapatkan ilmu, dia ingin atau dia cinta popularitas, supaya dia dipanggil di tanah sini, dia memberikan ceramah, namanya dicantum dan dipamer. Ya. Senang kalau seperti ini, tujuannya ini, itu sudah salah minat. Atau seorang itu hukum tafadhul, cinta, supaya dia tampil. Jadi tampil di hadapan manusia, ini juga tidak salah minat. Bahwa ilmu yang dimaksudkan adalah bagaimana setelah kita menyerap ilmu, apakah ilmu ini sudah kita amalkan? Nah, di antara pertanyaan yang nanti di yaumul qiyamah yang akan diajukan oleh Allah Taala kepada seorang yang berilmu, wa ana ilmihi maa ya'maluhu, ditanyakan tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan. Tidak mudah seorang yang memiliki ilmu agama, bukan berarti kemudian dia segala-galanya. Pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Taala. ilmu yang sudah kamu serap, pengetahuan sudah kamu ketahui, apakah sudah kamu amalkan? Ini pertanyaan yang kalau di dunia mungkin kita bisa mengelak, tapi di hadapan Allah, dia mau kiamat, apa kita bisa mengelak? Aku tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Inilah antara kenapa kita harus ikhlas ketika menimba ilmu. Seluruh Ayyub Al-Sikhtiyani mengatakan Dukir tu wala wasiku an-udkar. Seluruh aku disebut oleh orang, padahal saya tidak ingin disebut. Ulama yang sebelumnya itu tidak suka diagung-agungkan. Ulama yang sebelumnya itu tidak suka popularitas. Bahkan ulama Rabbani ini, mereka kan orang yang biasa, lebih seorang yang mendalam ilmu. Seorang yang rendah hati, seorang yang akhlaknya baik. Hubungannya dengan Allah dekat, hubungannya dengan manusia pun baik. Terkadang, orang anggota orang biasa, padahal orang berilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Uridu anakuna fisi di maka hatta la'urat Bapak uridu di surah. Saya ingin tinggal di pedalaman Mekah sehingga saya tidak dikenal oleh orang. Saya telah diuji menjadi orang terkenal. Berat. Biar orang ikhlas seperti itu. Okay. Orang yang ikhlas, orang yang ketika dia mendapat ilmu semata-mata, ya, ikhlas, tidak suka, dirinya disanjung. Terus ada seorang masyayikh, ketika hendak memberikan ceramah, kesyukur di mahalai pembawa acara, telah hadir di tengah-tengah kita seorang syekh disebutkan, utamaannya kemuliaannya, pun saya sendiri, naik ketika memberikan ceramahnya. Sebelum dia memulai, dia menegur pembawa acara. Saya tidak seperti yang Anda sebutkan. Jangan mengatakan seperti itu. Lihat. Dan ini kan bahasa berarti. Tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang. Sebelum dia memberikan ceramah, kemudian moderator atau pembawa acara mengatakan telah hadir di hadapan kita seorang kiai ini dan itu. Kemudian ketika dia mati, dia terima kasih kepada bahwa acara memang benar. Saya ini, ya, seperti ini, standar saya, sekian ribu, ya, mobil saya sekian puluh. Tak boleh walaupun artinya, ada seorang yang demam dengan pujian. Dengan apa? Pujian. Dari nama Ahmad Rasulullah Ta'ala, ketika sekian tahun dipenjara oleh penguasa yang zalim, dipenjara bukan karena melakukan kriminal, dipenjara karena beliau mempertahankan keyakinan yang hak bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Hanya meyakini seperti ini di masa itu ditangkap oleh penguasa di sebuah dalam negara. Lihat para pendahulu kita. Berat sekali mereka menghadapi kedudukan penguasa. Berat sekali mereka mempertahankan hak. Ya. Harus mendekati penjara. Ketika di penjara disiksa, dihina, diumpat, tetapi beliau sadar. Setelah sekian tahun di penjara, dan datang penguasa demi penguasa, kemudian datanglah penguasa yang hubbus sunnah. Penguasa yang cinta dengan sunnatul rasul. Maka dikeluarkan Imam Ahmad dari penjara. Dimuliakanlah Imam Ahmad dengan pemuliaan yang luar biasa. Bahkan penguasa yang ini mengatakan Imam Ahmad tersebutkan orang-orang yang pernah menyakiti Anda akan diangkatkan semuanya. Saya akan disiksa. Tadi Imam Ahmad mengatakan kita. Kalau mereka berbuat salah dengan saya, sudah saya maafkan. Tetapi kalau mereka berpasangan dengan Allah, itu urusan mereka dengan Allah SWT. Seorang berjiwa besar itu memiliki sifat pemaaf dan tidak memiliki sifat pendendam. Tidak memiliki sifat pendendam. Kemudian, pada satu hari, jemaah Ahmad diundang oleh penguasa ini untuk diberikan kepada dalam sana, untuk diberikan kepada bagi kebesaran. Kalau sunnah, diundang jemaah Ahmad tidak mengerti, tidak dapat. Ketika sudah saya dihadiri, Imam Ahmad disuruh maju, mau diberi pakaian besar. Keras sekali Imam Ahmad menerima yang seperti ini. Dia pun dipaksa untuk maju, sudah diberi pakaian kebesaran. Setelah itu Muhammad lari dan menangis menuju pakaian besi ini. Setelah dia mengatakan, jauh bisa diusi oleh Allah dengan kesulitan. Sekarang saya diusi oleh Allah dengan seperti ini. Menangis. Ini yang saya takutkan dari Imam Ahmad. Ya. Ya. Terkadang seorang itu bisa keluar dari istiqomah setelah dia mendapat ujian, setelah dia mendapatkan kandungan, setelah dia mendapatkan penghormatan dari manusia. Ini yang selalu dijaga ya oleh para ulama. Ketika Imam Ahmad sakit keras, detik-detik akhir menjelang wafatnya, dia pingsan. Ketika pingsan, tiba-tiba dia mengatakan, Lazarbu. Belum. Ya, orang-orang sekitarnya dia rasuk. Ya, kau ini Imam Ahmad. Dan kau pingsan, tiba-tiba dia mengatakan, belum. Kemudian setelah itu Imam Ahmad sembuh dari pingsannya. Imam Ahmad bertanya pada yang berkirinya, Tahukah kalian, apa yang tadi saya katakan? Kemana saja? Tapi saya tidak paham apa maksudnya. Kau mengatakan belum. Ketika Imam Ahmad datang merasa setan dengan menggigit jarinya di dalam saya, seraya mengatakan, "Hutani ya Ahmad, ya Ahmad, kamu telah terbebas dari godaan saya." Seperti itu setan datang di rumah dari Imam Ahmad mengatakan, "Ya Ahmad, kamu telah terbebas dari godaan saya." Kasih Muhammad dulu. Jadi selama nyawa masih ada di dalam saya, saya belum bisa terlepas dari godaan kamu. Lihatlah. Sebenarnya ulama kita. Yang mereka penting adalah bersihnya hati mereka sebelum membersihkan orang lain. Karena memang orang yang alim. Jangan sampai seperti ini. Yang menyilangi orang lain sementara dirinya sendiri terbaca. Yang seperti itu. Orang yang alim adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Maka dia orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling cinta kepada Allah. Orang yang bisa dijadikan teladan oleh orang lain. Tutur katanya baik. Tingkah lakunya menyenangkan. Perbuatannya sesuai dengan aturan agama. Ini orang yang alim. Ini orang yang alim. Kemudian para pembatikum mahasirah sebuah di antara yang penting ini sebuah dari kita. Ketika kita menimba ilmu agama, adalah kita memilih guru yang lurus akibatnya, yang benar dalam prinsip beragama. Karena memang guru sangat memberi pengaruh kepada kepribadian murid. Tidak semua orang yang berjalan bulan di dalam pisang bulan kita tiba dan murid. Tidak semua orang yang kejahatannya yang alim bulan kita murid modernnya. Tapi kita seperti apa prinsip dia dalam beragama? Apakah dia harus sunnah yang mustaqim? Aduh itulah yang istiqomah dari agama Allah. Ada seorang ahli bid'ah yang menyimpang dari shiratal mustaqim. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Pernah menyebutkan dalam hadisnya, Ar-rajulu ala dini qadiri, fal yandur ahadukum man yukhalu. Seorang agamanya mengikuti agama temannya, adalah salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Dulu ada seorang perawi hadis yang bernama Imran bin Khattab. Seorang hadis. Hafalannya banyak. Ibadahnya top. Tapi dia menikah dengan seorang wanita Khawarij. Menikah dengan seorang wanita berpemahaman menyibah. Dengan harapan Nabi telah dinikah oleh dia, wanita ini akan dibawa kepada keyakinan yang benar. Yang menurut sunnah wal jamaah. Ini harapan. Tapi karena memang hati itu lemah. Dan syubhat menyandar-nyandar. Tidak lama kemudian Imran bin Khattab justru terwarnai dengan pemikiran istrinya. Berubahlah dia menjadi seorang Khawarij yang tadinya jadi seorang ahli hadis, seorang yang kuat hafalannya, sifat ibadahnya. Nah kalau seperti ini orang yang mendalam ilmunya, bisa berubahlah kita. La ilmu wa la amal, ilmunya tetap, ya, sedikit, amalan tidak, masih nol. Sehingga jangan berkata-kata tidak beragama ini. Sehingga ilmu agama dari orang yang memang urus agamanya, benar prinsip agamanya. Percayalah sebagian salat, inna hadzal ilma dinun. Tangguru amman ta'kuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka dilihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah semua orang kita duduk termasuk di sungainya. Sehingga semua orang kemudian kita mengambil ilmu darimu. Jangan jadikan hati ini menjadi tong sampah. Yang diletakkan padanya segala sesuatu yang kotor. Hati ini diciptakan oleh Allah. Untuk mengenal Allah. Akhirnya secara Allah untuk mengetahui dan memahami syariat Allah SWT. Berkata Al-Syekh Salih bin Fawzan rahimahullah ta'ala. Al-ulama alladzina yajibul akhdu anhum humul ladzina jama'u bainal ilmi sahih wa sihhatil aqidah wa salahil amal. فلا يجوز الأخذ عن الجهال ولو كانوا متعلمين ولا الأخذ عن المنحرفين في العقيدة بشرك أو تعظيم ولا الأخذ عن المبتدعة والمنحرفين ولو كانوا علماء. Para ulama yang wajib berbicara ilmunya adalah para ulama yang menggabungkan antara ilmu yang benar dan menurutnya akidah serta bagusnya dalam beramal. Ya cuma mereka itu punya ilmu kemudian tidak beramal. Terjadikan mereka itu ilmunya sahih benar, akidahnya lurus, juga amalannya juga. Sehingga tidak boleh orang menimba ilmu dari orang yang bodoh. Orang bodoh. Orang bodoh kan orang tidak punya apa-apa. Orang tidak punya apa-apa masa bisa memberi. Bayangkan, kalau orang minta ilmu dari orang yang bodoh, ibarat dahan pohon yang bengkok, terserpa oleh sinar matahari kemudian menimbulkan bayangan. Kira-kira bayangannya dulu kok bengkok? Bengkok. Ya, bagaimana bayangan dulu kalau memang bagaimana bayangan dalam itu dulu kalau dalam itu sendiri apa? Tengoklah bagaimana seorang siswa, seorang murid akan benar kalau dulunya saja ya tidak benar.